Iyalah, demi Tuhan pencipta bangsaku yang masih bersiul nafas di dada, denyut darahku penyiram medan, takkan kembali kau masuk di batas. Thank you.